chéri chéri nanga vraiment basilika kabongo te yeye ebongaki otala na nsima bana toboti yeye nani akobokola bangongo yae okokaki kokende ndenge wana yeye nayebaki kaka okozonga obosani kulere ya ndako na biso yeye oyebi tozali ekolo moko nazali mwana liboso yeye tozali fami monene yeyeye maloba ekomi ya mopepe likambo te etikani tashe monene na motema nanga atandele nde tomonani mama songo mama songo etala nsima kalakala tiki babate mama songo okosonga mpuna ninie bapami babasi yomama botanga omama ndenge tolingana oya baba merci mama songo etala nsima kalakala tiki babate mama songo okozonga mpuna ninie bapami babasi yo mama songo mama songo etala nsima kalakala tiki babate mama songo okozonga mpuna ninie bapami babasi yo omama mama akotanga ndenge tolingana oyeye oya papa merci Akuluma, Itabembo, Akuluma, Itabembo, Motola Ngeke, Makamba, Akuluma.